السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai hadis terakhir dari bab 216, bab tentang wajibnya zakat. Hadis terakhir, hadis 1214. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin, barang siapa yang memiliki emas, wala fiddatin, atau perak. Bagaimana uang? Ya, masuk di sini. Karena emas dan perak di zaman Nabi dijadikan uang. Uang di zaman Nabi bukan kertas, bukan bohong-bohongan, jadi betul-betul berharga. Maka aman, selamat. Apapun yang terjadi, uang adalah uang. 1000 adalah 1000, 5000 adalah 5000. Dan tidak naik, tidak turun, melonjak, menguat, melemah, tidak ada. Namanya juga emas. La yu'addi minha haqqaha. Dan dia tidak menunaikan hak. Kemarin kita bahas bahwa ada hak pada emas kita, perak kita, ternak kita, apalagi hasil pertanian kita, hasil bumi, biji-bijian. Ada hak harta. Apa istilahnya? Zakat. Jadi zakat itu hak harta, bukan semata-mata kewajiban si pemiliknya. Kemarin sudah kita contohkan, anak kecil yang memiliki uang ratusan juta, maka tetap dizakati. Sementara dia belum wajib sholat, belum wajib puasa, tapi zakat tetap dizakati. Illa idza kana yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat, orang yang memiliki emas perak tapi tidak dizakati, maka nanti pada hari kiamat, suffihat lahu safaihu min nahr, emas dan perak tersebut dikumpulkan di neraka, dipanaskan, fa'uhmiya alaiha fi nari jahannam, dipanaskan di jahannam, dikumpulkan dalam bentuk tertentu, safaih, sesuatu yang ada ratanya, ada licinnya, bukan bulatan. Fayuqwa biha jambuhu wa jabiruhu wa dhuhruhu. Ketika emas dan perak itu sudah berbentuk seperti apa istilah kita, setrikaan, lalu dipanaskan di neraka jahannam, lalu ditempelkan, disetrikakan, digosokkan ke pinggangnya, dahinya, punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu. Ketika akhirnya dingin, dipanaskan lagi, disetrikakan lagi, dingin, dipanaskan lagi, disetrikakan lagi, dingin, dipanaskan lagi dalam satu hari. Fi yaumin. Kana miqdaruhu 50,000 sana. Yang kalau diukur dengan ukuran hari kita, waktu kita, maka sepadan dengan khomsin. Apa khomsin? Khomsun? 50. Alaf. Alaf? Ribu. 50,000. Sana. Tahun. 50,000 tahun. Kalau diukur kita tunggu, itu 50,000 tahun. Tetapi dianggap sehari di sana. Ini ketika Allah mengatakan sehari, maka yang dimaksud adalah 50,000 tahun. Terus, terus disetrikakan terus. Hatta yukdo bainal ibad. Hingga para hamba selesai diadili. Jadi orang lain diadili, dia disetrika dengan setrika dari neraka jahannam. Pinggangnya, punggungnya, dahinya, wajahnya. Fayura sabiluhu, lalu dia melihat jalannya. Orang-orang melihat jalannya, dia melihat jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Mungkin dia masuk surga, mungkin dia masuk neraka. Nah, maka orang yang disiksa di kubur, orang yang panas di padang mahsyar, orang yang diperlakukan seperti ini, bisa saja pada akhirnya masuk surga. Bisa saja pada akhirnya masuk neraka. Ketika masih ada iman, ketika dia muslim, walaupun dia disiksa, diazab, dikubur, maka masih ada harapan dia masuk surga. Qila ya Rasulullah fal ibil. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau unta? Ini emas, perak, uang. Bagaimana kalau unta? Ini menunjukkan para sahabat faham bahwa unta juga harus dizakati. Zakat apa? Zakat ternak. Zakat ternak. Zakat ternak yang dimaksud unta, kambing, sapi adalah yang digembala. Yang digembala, bukan yang dikandang, kemudian rumputnya beli, bayar orang. Ini bukan ternak. Ini diternakkan. Beda. Binatang ternak dengan yang diternakkan, beda. Yang dizakati ternak, gembala. Artinya si pemiliknya ini gak ada modal. Karena memang digembala. Dibawa ke tempat padang rumput, cari makan sendiri. Kemudian sore dibawa pulang, digiring. Nah, adapun dimasukkan ke kandang, dipelihara, bayar orang untuk mencari rumput dan seterusnya, ini bukan binatang ternak yang dimaksud, tapi binatang yang diternakkan. Kenakah zakat? Tidak. Nah, kecuali dijual jadi uang, maka uangnya itu dizakati 2,5%. Adapun yang digembala tadi, jadi uang enggak jadi uang. Asal dia punya 25 ekor unta, ambil satu unta. Asal dia punya 30 ekor sapi, ambil satu sapi. Asal dia punya 40 ekor kambing, ambil satu kambing. Jadi uang enggak jadi uang. Nah, kalau yang diternakkan, menunggu jadi uang. Uangnya itulah zahab, fiddo, emas, perak. Tentu 2,5%. Bagaimana kalau unta? Nabi menjawab, wala sahibi ibilin. Begitu juga unta. La yuaddi minha haqqoha. yang tidak ditunaikan haknya, zakatnya, tidak dibayar zakatnya. Wa min haqqiha halbuha yauma wirdiha. Salah satu haknya adalah diperahkan susunya ketika dibawa ke tempat gembala minum air. Salah satu haknya adalah ketika di antara unta-unta itu mengeluarkan susu, maka diperahkan susunya, kemudian disedekahkan ke fakir miskin. Illa idza kana yaumul qiyamah, maka nanti pada hari kiamat, unta-unta yang tidak dizakati ini, yang jumlahnya puluhan, ratusan, ribuan, butiha laha biqa'in qarqarin au fara ma kanat, diletakkan di satu padang yang sangat luas, rata licin. La yafkidu minha fasilan wahidan, seluruh unta yang dia miliki ada di situ, yang paling besar, yang paling kecil, tidak tersisa satupun. Ratusan unta, ribuan unta yang dia miliki yang tidak dibayarkan zakatnya, tiba-tiba semuanya ada di situ. Dan dia ingat, dia tahu persis ini unta-unta dia yang tidak dizakati. Tato'uhu bi'akhfafiha, lalu mulailah orang ini ditidurkan, si pemilik unta ini ditidurkan, lalu unta-unta itu disuruh menginjak dia satu persatu. Wa ta'adduhu bi afwahiha, sambil menggigit-gigit dia. Unta itu sambil menginjak menggigit. Kullama marra 'alayhi ulaha rudda 'alayhi ukhraha. Unta yang sudah menginjak dia, menggigit dia, muter lagi. Siap mau nginjek lagi, gigit lagi. Ya, jadi muter terus. Berputar terus. Yang sudah nginjek, balik lagi, ngantri mau nginjek lagi. Berarti tidak ada waktu, tidak ada menit, tidak ada detik, dia tidak diinjak oleh unta itu. Sambil digigit-gigit. Berapa lamanya? Fi yaumin, sehari. Sehari. Itu terjadi dalam sehari, hitungan Allah. Kana migdaruhu khamsina alfasana, yang menurut hitungan kita di dunia 50,000 tahun. Tidak ada manusia yang berumur sampai 50,000 tahun, sementara selama 50,000 tahun itu dia diinjak-injak oleh unta, digigit-gigit oleh unta tanpa berhenti. Inilah ancaman keras bagi orang-orang yang tidak membayar zakat. Hatta yuqda bainal ibad, sampai para hamba selesai diadili, fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sampai dia tahu, dia melihat apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Qila ya Rasulullah, ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, fal baqaru wal ghanam, bagaimana dengan sapi dan kambing? Sapi dan kambing. Sapi yang dimaksud adalah seluruh jenis sapi. Syekhul Islam mengkiaskan dengan kerbau. Kambing, seluruh bentuk jenis kambing. Ada kambing domba, ada yang bukan domba, gonam, ada kibas. Nabi menjawab, wala sahibi bakorin wala gonamin. Begitu pula orang yang memiliki sapi dan kambing, la yu'addi minha haqqaha, lalu tidak menunaikan zakatnya. Illa idza kana yaumul qiyamah, maka nanti pada hari kiamat, butihalaha biqa'in qarqarin, sapi-sapi dan kambing-kambing dia itu dikumpulkan di satu tempat yang luas. La yafkidu minha syai'an. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Seluruh milik dia, sapi dan kambing itu dikumpulkan menjadi satu. Laisa fiha aqsa wala jalha wala adba. Semuanya dikumpulkan di situ. Yang bertanduk, yang tanduknya melengkung, yang tanduknya patah, yang tidak bertanduk, semua dikumpulkan. Tantahuhu bikuruniha. Lalu masing-masing kambing itu menanduk dia. Menanduk dia. Wa tatauhu biadlafiha. Dan menginjak-injak dia. Dia diinjak-injak oleh seluruh sapinya, seluruh kambingnya. Kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi uharaha. Setiap kali kambing, sapi yang sudah menginjak dia, menanduk dia, dia kembali lagi dan siap untuk menginjak-injak dan menanduknya. Fi yaumin, itu terjadi dalam satu hari. Kana migdaruhu khomsina alfasanah, yang hitungannya menurut kita adalah 50,000 tahun. Hatta yukdo bainal ibad, sampai para hamba selesai diadili. Fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Lalu ditampakkan kepada orang tadi apakah dia masuk surga atau neraka. Qila ya Rasulullah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, fal khail, bagaimana kuda? Bagaimana kuda ya Rasul? Nabi menjawab, al khailu thalasa. Kuda itu ada 3 macam. Kuda yang dimiliki oleh seseorang itu ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama, hiya li rajulin wizrun. Kuda yang bagi seseorang menjadi dosa. Dengan punya kuda, akhirnya dosa. Kendaraan, kuda di zaman Nabi adalah kendaraan. Kendaraan yang paling bagus, paling mewah. Ya. Wahia li rajulin sitrun. Ada juga kuda yang merupakan hijab, tameng, penghalang, penghalang dia dari neraka. Yang ketiga, wahia li rajulin ajr, kuda yang menjadi pahala. Bisa dosa, bisa hijab, bisa pahala. Ada 3 jenis. Fa ammalati hiya lahu wizrun, kuda yang mengakibatkan dosa bagi pemiliknya adalah farajulun rabatoha riyaan wa fakhran wa niwaan ala ahli al-islam, yaitu orang yang memiliki kuda, diikat kuda itu untuk apa? Pamer, riya. Salah satu kebanggaan manusia kaya hari itu kuda. Karena yang bagus luar biasa bisa ditukar dengan puluhan unta, bahkan ratusan unta. Barangkali sampai hari ini kita bisa saksikan kuda-kuda yang ratusan juta harganya. Wa fakhran, kesombongan. Waniwaan ala ahli al-islam, dan dipersiapkan untuk berperang, memerangi kaum muslimin. Berarti musuh. Ya. Kuda seperti ini atau kendaraan seperti ini maka menjadi dosa bagi pemiliknya. Tentu kita faham bagaimana kita memiliki kendaraan mewah, megah, dan untuk kesombongan. untuk menunjukkan kekayaan kita, ketinggian pangkat jabatan kita, dan seterusnya. Ya, bukan sekedar pengen nyaman, pengen enak, pengen cepat jalannya, tapi untuk kesombongan, untuk memamerkan bahwa kita kaya raya, kita pejabat, dan seterusnya. Ini penyakit, penyakit hati. Fahiya lahu wizrun, yang seperti ini adalah dosa. Wa ammallati hiya lahu sitrun, adapun kuda yang menjadi hijab adalah farajulun rabatoha fi sabilillah, kuda yang diikat, yang dipersiapkan oleh pemiliknya untuk berjihad di jalan Allah. Thumma lam yansa haqqallah, kemudian dia tidak melupakan hak Allah. Berarti ada hak Allah pada diri kuda tersebut. Fi duhuriha wala riqabiha, di punggungnya, di tengkuknya. Apa yang dimaksud? Ketika dia berada di atas punggung itu, tengkuk itu, maka dia siap berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, walibtigai mardatillah, fahiyalahu sitrun. Kuda seperti ini menjadi tameng bagi dia, menjadi hijab bagi dia dari neraka. Maka dia tidak masuk neraka, padahal dia pernah berzina, pernah minum khamr, pernah meninggalkan sholat. Dia mestinya masuk neraka, dihijabi, ditamengi, ya, oleh kuda tersebut. Wa ammallati hiya lahu ajr, adapun kuda yang merupakan pahala. Farajulun rabatoha fi sabilillah, yaitu kuda yang dipersiapkan untuk jihad fi sabilillah li ahli al-Islam fi marjin au raudatin, yang dia lepaskan, yang dia gembalakan di tempat yang penuh dengan rumput di taman. Fama akalat min dhalikal marad awir rawda min syai'in illa kutiba lahu adada ma akalat hasanat. Setiap kali kuda itu makan rumput, ada catatan pahala bagi dia. Begitu makan pahala, makan pahala, makan pahala. Luar biasa. Orang yang memiliki kuda dan dipersiapkan untuk jihad fi sabilillah, belum berjihad ini, baru dipersiapkan, maka setiap kuda itu memakan rumput ditulis sebagai kebaikan. Wa kutiba lahu adada arwasiha wa abwaliha hasana, begitu pula setiap kali kuda ini mengeluarkan kotoran, kencing, itu juga ditulis sebagai kebaikan. Betapa murahnya Allah. Karena niat kita ingin berjihad di jalan Allah. Wala taqta'u tiwalaha fastannat syarafan aw syarafaini illa kataballahu lahu adada athariha. Ketika tali kuda itu terlepas, lalu kuda ini melewati satu atau dua bukit, lalu dia kembali lagi, maka bekas perjalanan kuda ini ketika dia berjalan melewati satu dua bukit atau gunung atau gundukan, maka dicatat sebagai pahala. Ini kemurahan Allah. Wa arwasiha hasanat, begitu juga kotorannya. Wala marra biha sahibuha ala naharin fasharibat minhu, begitu juga ketika melewati sungai lalu meminum dari air sungai itu. Wala yuridu ayyaskiyaha illa kataballahu lahu adada ma syaribat hasanat. Setiap kali dia minum, setiap kali dia ingin meminum, maka itulah kebaikan yang ditulis oleh Allah. Ini keutamaan orang-orang yang mempersiapkan diri berjihad di jalan Allah. Qila ya Rasulullah fal humur. Wahai Rasulullah, bagaimana humur? Himar, keledai. Keledai lebih kecil dari kuda, jauh lebih murah dari kuda, lambat jalannya, tidak gagah, tidak cepat, dan biasanya tidak dipakai dalam berperang. Bagaimana keledai? Nabi menjawab, ma unzila alayya fil humur syai. Tidak ada yang turun kepadaku ayat Al-Quran, wahyu tentang khom, tentang himar, tentang keledai, tidak ada. Illa hadhihi al-ayah al-fadhah al-jami'ah. Kecuali ayat yang mencakup semuanya. Apa? Dalil secara umum. Apa yang dimaksud oleh Nabi? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya, dia akan menikmatinya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Begitu pula keburukan yang dilakukan sebesar dzarrah, dia akan melihatnya. Ini dalil umum. Nah, dari sini keluar hukum bahwa boleh berdalil dengan dalil umum. Kecuali? Kecuali datang dalil khusus. Ketika sudah datang dalil khusus, maka yang umum harus ditinggalkan. Yaitu ketika Nabi secara khusus menghalalkan bangkai ikan, bangkai hewan air, maka dalil umum harus ditinggalkan. Apa dalil umum yang dimaksud? Hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan kepada kalian bangkai. Ini umum, semua bangkai. Ini harus ditinggalkan ketika kita mendapati dalil khusus, atau istilah bahasa kita, perkecualian. Seluruh bangkai haram, kecuali bangkai binatang yang hidup di air. Ya, bahasa kita perkecualian. Umum khusus. Muttafaqun alaih. Fi kul hadis wujubu ita'iz zakah, wajib membayar zakat. Wa anna mani'aha 'arada nafsahu li'adzabillah. Orang yang tidak membayar zakat berarti dia telah menyerahkan dirinya untuk diazab oleh Allah. Lianna haqqaha muta'alliqun bi, karena hak zakat itu berhubungan dengan azab tadi. Siapa yang tidak membayarnya siap untuk diazab. Sebelum apa? Sebelum diadili, ya kan? Sebelum diadili, sebelum dia mizan ke mizan, ke sirat. Ya, sebelum masuk surga atau masuk neraka. Belum masuk neraka sudah diazab. Ini dahsyatnya orang yang tidak membayar zakat. Maka lihat harta antum, kekayaan antum, uang antum, emas antum, jangan sampai tidak dizakati. Yang kedua, man malaka jinsan minal mal wa mana'a zakatahu udhiba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memiliki jenis harta tertentu lalu dia tidak membayar zakatnya, maka pada hari kiamat dia akan diazab bihi, dengannya. Dengan unta itu, dengan emas itu, dengan perak itu, dengan sapi itu, dan seterusnya. Bayanun anna hadza laisa min azabi jahannam. Ini keterangan bahwa siksaan ini bukan azab jahannam. Laisa min azabi jahannam, bal hiya muqaddimatun lil azab. Justru ini pembukaan dari azab, muqaddimah dari azab. Wa dzalika annaha tamurru alaihi hatta yuqdo bainal ibad wa huwa minhum. Sampai kapan? Sampai hamba-hamba itu diadili, termasuk dia. Berarti dia belum diadili. Bayangkan, belum diadili sudah diazab. Inilah orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sama dengan orang yang gulul. Orang yang gulul seperti itu. Belum diadili, belum masuk surga, belum masuk neraka, dia sudah menggendong kambing, menggendong sapi, menggendong unta, menggendong semen, menggendong pasir, menggendong apapun yang dia gulul. Gulul bahasa kita korupsi. Jadi harta umat, harta rakyat, harta baitul mal, dia ambil, dia nikmati sendiri, gulul. Orang yang gulul nanti pada hari kiamat di padang mahsyar akan disuruh menggendong itu. Nabi mengatakan, jangan sampai aku bertemu dengan kalian, kalian dalam keadaan menggendong kambing. Dan kambing tersebut tidak apa? Tidak diam, tidak mau diam. Teriak-teriak terus, kan jadi pada tahu semua. Kalau diem kan masih mending itu, capek-capek diem. Ini enggak mau diem, Begitu juga sapinya, untanya, enggak mau diem. Nanti akan kita saksikan tentu sabda Nabi ini bukan pembatas. Karena hari ini luar biasa manusia korupsi, semen sekian truk, ya kan? Sapi sekian, ya? Harta yang banyak sekali akan digendongnya nanti. Ya, waliyadubillah. Miqdarul yaumi fil qada' bainal ibad 50,000 sana. Ukuran satu hari di dalam pengadilan yaumil mahsyar itu adalah 50,000 tahun. 50,000 tahun dihitung oleh Allah, dikatakan oleh Allah sehari. Bayanu ma yuktabu lil abdi al muhtasib khailahu fi sabilillah minal ajr. Menerangkan tentang pahala bagi orang yang mempersiapkan kudanya untuk jihad fi sabilillah, dan itu merupakan pahala. Dan tentu ini bukan pembatas, artinya hari ini orang berjihad dengan uangnya, dengan emasnya, dengan hartanya, tentu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Yang terakhir, bayanun fi hukmil humur wa ma yatanazzalu alaihi wa wukila ma lam yarid bihi nas. Keterangan tentang hukum keledai dan sesuatu yang tidak diterangkan secara khusus di dalam nas Al-Quran, annahu dakhilun fi hadhil ayat, maka itu masuk dalam keumuman ayat tadi. Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar dzarrah, dia akan melihatnya. Melihat saja tentu tidak, karena seluruh kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Seluruh keburukan akan dibalas oleh Allah dengan keburukan pula. Kecuali apa? Kecuali yang diampuni. Kan Allah punya ampunan. Dia berzina, dia minum khamr, dia berjudi, tetapi tidak dihukum oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah. Mungkinkah? Mungkin. Allah Maha Pengampun. Apa yang menyebabkan Allah mengampuni dia? Rahasia. Tidak ada yang tahu. Ya. Maka tidak boleh kita memastikan. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab habis Isya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.